Kita berdoa, kiranya firman yang hidup itu sungguh-sungguh berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami membutuhkan akan pertolongan Roh Kudus untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman. Jadikan kami adalah tanah yang subur, maka kami boleh siap menerima pengajaran Tuhan, pembentukan Tuhan atas diri kami. Kami percaya ibadah hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan, karena Engkau adalah pusat sentral dalam ibadah ini. Dan kami tahu ketika Yesus Kristus dijunjung tinggi, menarik banyak orang datang menyembah kepada Engkau. Tuhan berbicara kepada setiap kami dan berkati hamba-Mu dalam segala kelemahannya untuk mampu menguraikan akan firman yang hidup itu. Terpuji nama-Mu, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan ingin seperti tema yang diberikan, yaitu penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah ingin kita mengasihi Dia dengan sepenuh-penuhnya. Kita mentaati Dia. Tetapi kita mengaku dengan jujur, tidak mudah kita hidup seperti yang Tuhan mau. Maka hari ini saya mengajak saudara memikirkan satu bagian firman dari Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20. Satu ayat akan kita renungkan. Saya mengkaitkan tema ini dengan perjalanan hidup seorang murid yang menjadi tema besar daripada sinode kita. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, saya akan membaca mulai ayat yang ke-19 bagian bawah, bagian akhir. Kalau Alkitab Mandarin itu 19 bawah itu ikut ayat 20. Masuk ayat 20 suruh aku. Atau barangkali kita membaca bersama-sama. Pasal yang kedua mulai 19 paling bawah sekali yang mengatakan aku telah disalibkan. 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Setelah saya mengawali khotbah dengan sebuah kutipan yang saya kira baik sekali. Ini kutipan bagus, sudah aku mengatakan, "We will never change the world." Kita tidak mungkin bisa mengubah dunia hanya dengan going to church. Sebab saya percaya kita ke gereja itu baik. Ini ruang gereja hampir penuh, saya senang sekali. Barangkali Anda perlu melebarkan lagi gedung ini supaya lebih luas, banyak orang ke gereja. Itu bagus, loh, baik sekali. Tetapi ternyata datang ke gereja, rutin ke gereja, tidak mengubah dunia, saudaraku. Nah, kita harus berpikir dengan serius, saudaraku. Keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid Kristus, bagaimana kita bisa berfungsi sebagai garam, sebagai terang, yang memberikan influence pada dunia yang membutuhkan cinta kasih. Kalau Anda mempunyai pasangan yang belum percaya Tuhan, tidak cukup hanya saudara rajin ke gereja, mendoakan dia barangkali. Wah, belum tentu membuat dia kemudian berubah. Change the world. Belum tentu, saudaraku, belum tentu. Maka kutipan ini mengatakan, we will only, kita hanya mungkin mengubah dunia dengan cara being the church. Dua hal berbeda, saudaraku. Anda rajin ke gereja satu hal, tetapi Anda menjadi satu gereja adalah hal yang berbeda. Nah, saudara sekalian, kita diingatkan bersama-sama bahwa bukankah seorang murid Kristus adalah gereja? Gereja bukannya sebuah bangunan, sebuah gedung. Ini gedung bagus, ini baik. Tetapi bukankah setiap kita adalah gereja tersendiri? Nah, pertanyaannya, apakah kita adalah orang-orang Kristen, murid-murid yang betul-betul adalah sebuah gereja yang sejati? Oleh karena itu, kita akan sama-sama memikirkan perjalanan seorang murid Tuhan. Sehingga perjalanan kita adalah sebuah ibadah, sebuah penyembahan yang berkenan di mata Allah. Yang bukan hanya kita pengunjung di dalam sebuah gereja. Nah, bagaimana saudaraku ciri-ciri perjalanan seorang murid Kristus itu? Bagaimana kita boleh mendapatkan sebuah penyembahan yang kemudian Allah senang atasnya? Nah, dari ayat yang kita baca ini kita akan merenungkan bersama ada tiga hal paling tidak untuk kita boleh menemukan seorang murid Kristus. Soal yang pertama, bahwa hidup seorang murid adalah hidup yang menyatu dengan Kristus. Sekali lagi, hidup yang menyatu, hidup yang lengket, hidup yang menempel dengan Kristus, saudaraku. Sekali lagi ya, bukan sekedar Kristen, bukan. Tetapi hidup kita menyatu dengan Kristus. Perhatikan sekali lagi apa yang Paulus katakan dalam ayat yang sudah kita baca. Di kalimat pertama, Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saya memakai terjemahan dalam bahasa Inggris dengan bahasa yang bebas. Seolah-olah Paulus mengatakan apa? Dia dying to sin. Sudah apa artinya? Aku disalibkan dengan Kristus. Itu artinya aku mati kepada dosa. Aku mati kepada diriku sendiri. Setelah setiap kali saya mau membaptis orang-orang, ketika dalam gereja akan ada baptisan, maka setelah ikut kelas katekisasi sekian waktu, maka di penghujung kelas biasanya saya memanggil mereka untuk melakukan percakapan pastoral, pembimbingan, memantapkan hati, kenapa kamu dibaptis dan seterusnya. Nah, ketika percakapan selalu saya mengatakan, kamu tahu apa itu baptisan? Tentu di kelas sudah dikupas, itu sebuah metera yang Allah lakukan dan sebagainya. Namun saya punya bahasa yang lebih simpel, yang membuat dia ingatan yang kuat tentang konsep kenapa saya jadi orang Kristen. Saya katakan baptisan berarti apa? Kamu mati bersama Yesus yang mati. Kamu disalibkan bersama Yesus yang disalib. Apa artinya? Kamu menyatu dengan Kristus. Kamu satu nempel dengan Kristus. Kristus mati. Kamu harus mati. Lalu apa arti mati? Apa kemudian Anda berbondong-bondong ke rumah duka? Pesan peti mati? Cari tanah kuburan? Oh, bukan itu, bukan. Apa artinya mati? Mati kepada dosa. Mati kepada diri sendiri. Kita mematikan manusia lama kita. Itulah pengertian disalibkan bersama Kristus yang mati. Maka ketika Anda hidup hari ini, kita adalah manusia yang baru. Hidup yang baru di dalam Kristus. Murid Kristus adalah murid yang kemudian dia mematikan hidup yang lama. Mematikan dirinya, egonya. Saudara-saudara sekalian, saya tahu bukan perkara yang mudah. Ketika kita harus mematikan yang namanya self, diri kita, tidak mudah. Tetapi itulah kehidupan panggilan seorang murid Tuhan. Jelas, saudara, ini adalah hal yang pertama. Kita teruskan kalimat yang Paulus katakan bahwa setelah dia mengatakan bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus. Kalimat seterusnya mengatakan, namun aku hidup. Wah, ini satu permainan kata yang menarik, saudaraku. Namun aku hidup. Tiba katakan, aku telah mati disalibkan dengan Kristus. Tetapi aku hidup. Maka saya teruskan kalimat kepada orang yang dibaptis. Apa di baptisan? Pertama, kamu mati bersama Yesus yang mati. Tetapi Yesus tidak selamanya mati. Yesus itu bangkit, dia hidup. Artinya, kamu pun dibangkitkan bersama dengan Yesus yang bangkit. Kamu hidup bersama Yesus yang hidup. Maka kalimat kedua saya memberi judul, memberi istilah. Kalau pertama, dying to sin, dying to self. Maka yang kedua ini adalah dying to ownership of our lives. Apa artinya? Ketika kita mengatakan aku hidup, itu berarti apa? Kita mati terhadap kepemilikan hidup ini. Kepemilikan hidup ini. Simpelnya begini, saudaraku. Aku hidup, tetapi yang empunya adalah Kristus. Ini hidup yang kujalani bukan punyaku lagi. Memang aku berada di tengah-tengah dunia, tetapi seluruh hidupku adalah kepunyaan Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, inilah kehidupan yang artinya menyatu dengan Kristus. Kita nempel dengan dia. Tidak ada ruang, tidak ada jarak yang memisahkan kita dengan Allah. Kita menyatu, kita melekat dengan Kristus. Saudara-saudara sekalian, dengan kata lain sama mengatakan bahwa kita memiliki relasi dengan Kristus dengan sangat dalam. Dengan sangat dalam. Kita ingat akan Injil Yohanes pasal 15 di mana Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur yang benar. Aku adalah pokok anggur. Dan engkau adalah ranting, carang-carangnya. Coba bayangkan sebuah pohon. Kalau kemudian ranting atau dahan-dahan itu kemudian tidak menempel kepada pokok anggur, kepada induknya. Itu dahan, itu carang akan mati. Akan mati, saudara. Maka seorang murid Kristus adalah seorang yang menempel kepada sang pokok anggur. Kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Satu kata saya berikan kepada saudara, Allah ingin, God desires your intimacy. Dia merindukan keakraban, keintiman dengan saudara dan saya. Saudara jangan berpikir hanya sekedar jadi orang Kristen, hanya sekedar ke gereja, barangkali aktif dalam pelayanan itu bagus. Tetapi yang utama adalah, apakah engkau mempunyai relasi yang dalam dengan Tuhan? Apakah hidupku melengket, nempel dengan Tuhan? Saudara-saudara sekalian, saya suka menggambarkan setiap hari ketika kita membuka mata, Tuhan membangunkan saudara. Dia mengatakan, good morning, how are you today? Apa jawaban kamu? Good morning Tuhan. Lalu Anda bangun, Anda mandi dan sebagainya. Anda tahu apa yang Allah lakukan, yang Yesus lakukan. Saya suka berimajinasi, Tuhan dia duduk di meja makan. Setelah sibuk mandi, mempersiapkan diri, berdandan pakai baju dan seterusnya. Yesus duduk di meja makan saudara. Kemudian dia menantikan saudara. Dia lihat kamu mondar, mandir, sibuk. Lalu dia mengatakan, ayo sini datang. Duduk bersama saya. Di depan aku telah menyediakan hidangan bagimu. Ada makanan aku berikan kepadamu. Aku ingin berdua dengan engkau, kata Yesus. Ayo mari makan. Aku mau mengenyangkanmu. Apa jawaban saudara? Oke Tuhan. Saya ganti baju dulu, saya mandi dulu barangkali. Tuhan menantimu di meja makan dengan hidangan yang dia siapkan. Apa hidangan itu, saudara? Firman. Itulah firman, itulah roti hidup, itu air kehidupan dirinya sendiri. Di mana dia ingin berdua dengan engkau, dia ingin menyatu dengan engkau. Tapi saya membayangkan yang terjadi hari ini, banyak orang-orang percaya, orang Kristen. Aduh, sorry Tuhan, saya terlambat bangun. Saya harus ke kantor, nanti macet itu tolnya. Anda tinggalkan meja tersebut, bukan? Hidangan yang Allah siapkan, yang Yesus siapkan, kita tinggal pergi. God desire your intimacy. Kita bekerja, saudara. Kita ke kantor, kita sibuk. Sekali lagi, Yesus tetap menantikan relasi dengan saudara. Siang hari kau bekerja, jam 12, ada lunch time. Kembali Yesus mengatakan, ayo berdua dengan aku lagi dong. Aku menantimu. Saudara mengatakan, oh sorry Tuhan, saya mau deal sama customer. Saya mau ketemu klien, saya sibuk Tuhan, sorry. Sampai kau kembali ke rumah malam hari. Yesus masih sama. Dia di meja makanmu. Dia mengatakan, aku menunggumu. Ini hidangan aku siapkan bagimu. Apa jawaban saudara? Pagi kerja, siang macet, sampai rumah pulang ke Tangerang jam berapa sampai rumah? Yang suka bekerja. Jam 5, jam 6 pasti lewat. Jam 8. Yesus katakan, "Ayo, aku di meja makan menunggu kamu." Apa jawaban saudara? "Capek, Tuhan. So tired." Amin. Itulah engkau dan aku. Labelnya Kristen. Ngomongnya aktivis gereja. Mohon maaf, majelis. Apa Tuhan barangkali? Betulkah kita punya relasi dengan Tuhan? Betulkah kita nempel dengan Dia? Menyatu. Tidak ada ruang, tidak ada jarak antara aku dengan Dia. Itulah penyembahan yang berkenan di hati Dia. Bukan suara yang bagus dalam gereja minggu. Kita menyanyi kasih Allah yang besar. Dia menantikan di meja makan. Engkau menikmati muka dengan muka. Bersekutu intim dengan Tuhan. Itu penyembahan yang dia cari, saudara. Itulah murid Kristus. Dia rindu bersekutu dengan kita. Mari kita berjuang. Kita minta Tuhan, apakah saya adalah orang yang punya relasi dengan Engkau? Ingat saudaraku, God desire. Allah merindukan your intimacy. Dia rindu, saudara. Dia rindu. Dia menanti. Dia mengundang saudara dan saya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana keberjalanan seorang murid? Bagaimana penyembahan yang kemudian memperkenankan hati dia? Yang kedua, saya memberi istilah yaitu hidup yang menyerupai Kristus. Ulang. Yang pertama masih ingat, saudaraku? Apa? Hidup yang bagaimana? Halo, ada orang di sini? Hidup yang menyatu, ya, yang lengket, yang nempel. Tidak ada jarak antara engkau dengan Kristus. Tidak ada sama sekali. Tetap bekerja, Anda tetap ke pasar, tetap mengasuh anak, tetap. Tuhan tidak membuat kamu kemudian saudara kemana-mana bawa Alkitab, kemana-mana untuk antar berdoa. Oh tidak, tidak. Tapi kamu spend time, kamu berani punya waktu yang bersama dengan Tuhan, menikmati Dia. Yang kedua adalah hidup yang menyerupai dengan Kristus. Sudah menarik, Paulus mengatakan, kita teruskan ayat yang ke-20 tadi, setelah dia mengatakan aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Nah, saya akan gambarkan dengan sebuah skema. Paulus katakan, dan hidupku saat ini, hari ini nih, di dalam daging. Sekarang Anda hidup dalam tahun 2017, bulan November. Hari ini hidup yang kujalani, ada tanda panah, kita menjalani day by day, terus berjalan. Tahun depan 18, kemudian tahun 19, 20, terus berjalan. Paulus katakan, aku hidup di dalam iman. Betul? Di dalam iman. Kepada siapa? Kepada anak Allah. Aku beriman pada Yesus Kristus. Tolong lengkapi gambar ini. Kira-kira saudara kemana ini? Sekarang ada di sini. 2017 November tanggal 2, tanggal berapa ya, lupa saya ini, tanggal 19, kita jalan terus, mau mengujung tahun 2017 ending, kemudian bergerak 18, 19, kita beriman kepada Yesus Kristus. Permisi tanya, goalnya di mana? Goalnya ini apa? Ada yang mau jawab? Enggak kepikir ya. Anda cuma menggulirkan hari. Ya udah jalan aja hidup. kemana goalnya, saudaraku? Ujungnya kemana kita tuh? Nah, mulai bisik-bisik. Saya suka nih. Lebih keras lagi suaranya bisik-bisik. Saya agak rada budek sih. Kemana, saudaraku? Ke surga. Luar biasa jawabannya. Jadi, Bapak buru-buru ke surga, mau? Janganlah. Ya, tidak salah. Itu jawaban betul sekali, betul sekali. Saya setuju. Setuju. Cuman jangan buru-buru, Pak, ya. Saya kira kita masih mau di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara sekalian, saya sisipkan secara teologis sedikit ya, secara doktrinal sedikit ya. Apa tujuan Yesus mati? Apa tujuan Yesus menebus dosa manusia? Ada dua hal. Seringkali orang Kristen hanya tahu satu hal. Padahal ada hal kedua yang Tuhan inginkan. Yang pertama, Yesus mati untuk menebus dosa. Setelah tebus dosa, maka membuat kamu naik ke surga. Betul, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kita lupa hal kedua. Apa tujuan Yesus mati? Dia bukan hanya mengampuni dosamu, membuat engkau ke surga. Tetapi, yang kedua adalah, dia memulihkan citra gambar Allah. Kita mengatakan image of God. Manusia dibuat menurut peta dan gambar Allah. Kamu punya rupa dan gambar Allah. Dan bukankah itu gambar Allah sudah rusak oleh karena dosa. Nah, kemudian Yesus mati, dia memulihkan, dia memperbaiki citra yang rusak itu loh. Dengan kata lain, apa yang Yesus lakukan? Apa yang dia inginkan? Bukan hanya surga, tetapi yang tujuan kita adalah apa? Serupa dengan Kristus. Ini tujuan kita, saudaraku. Betul, surga dan rumah kita sesungguhnya. Tetapi kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Tiap hari, apa goal itu? One day, saya serupa dengan Kristus. Hidupku sama dengan dia. Hidupku mirip, makin hari kita makin serupa dengan Yesus Kristus. Sudah mana mungkin kalau kita gak serupa Kristus kemudian masuk surga. Masa masuk surga mukanya compang-camping, rusak, kacau balau. Gak bisa. Memang surga dia janjikan, tapi dia rindu engkau diproses, dilatih, dibentuk sehingga punya kehidupan yang kemudian serupa dengan Kristus. Itulah tujuan hidup murid Kristus. Serupa dengan Kristus. Pertanyaannya hari ini, bagaimana hidup saudara dan saya? Apakah kita makin serupa dengan Kristus? Makin miripkah dengan Kristus? Sebuah pertanyaan besar, saudaraku. Sebuah kutipan bagus sekali. Your life as a Christian, hidup Anda sebagai seorang Kristen, seharusnya membuat sebuah pertanyaan bagi orang-orang yang belum Kristen. Tentang apa? Tentang ketidakpercayaan mereka di dalam Tuhan. Saya terjemahkan dengan bebas, kira-kira begini, saudaraku. Kalau saudara adalah anak Tuhan, orang Kristen yang sejati, harusnya ya, ketika Anda hadir di tengah-tengah dunia, di pekerjaan, di masyarakat, di sekolah, harusnya orang-orang yang belum percaya Yesus, mereka akan bertanya-tanya, kenapa ya kok saya tidak percaya seperti yang dipercaya oleh orang ini? Mengerti? Kan kok bisa ya, orang ini hidupnya beda. Kenapa saya gak percaya seperti yang dia percayai? Pernah berjumpa dengan demikian? Jikalau kita belum sampai titik demikian, itu artinya hidup kita belum serupa dengan Kristus. Orang mengatakan, sama aja hidupnya kok. Saya bohong, dia juga bohong. Gue brengsek, dia juga brengsek. Sama aja. Ngomongnya Kristen loh katanya. Artinya kita belum serupa dengan Kristus. Sudah saya ingat sebuah sebuah cerita. Kita tahu yang namanya Mahatma Gandhi, ya, pemimpin besar negara India, Mahatma Gandhi. Itu orang yang saya sangat hormat sekali. Sudah kita tahu bahwa Mahatma Gandhi adalah orang yang sangat kagum kepada Kristus. Satu kali dia berjumpa dengan satu missionary yang bernama Stanley Jones. Dia bertemu, dia bersahabat, kemudian ngobrol-ngobrol, dan Stanley Jones tahu bahwa Mahatma Gandhi sangat kagum dengan Kristus. Dia suka dengan Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Begitu ya? Waduh, bagus sekali khotbah itu. Mahatma Gandhi mengatakan ini itu khotbah dengan etika tertinggi. Saya kagum, kata Gandhi. Nah, kemudian Jones mengatakan begini, "Eh, Mr. Gandhi, Anda kagum dengan Kristus. Anda hormat pada Yesus Kristus. Tapi kenapa Anda enggak percaya Yesus Kristus? Kenapa kamu tidak beriman pada Dia?" Aneh bukan? Sampai mati ini Gandhi tidak pernah percaya Yesus, padahal dia kagum dengan Kristus. Sudah tahu jawaban Mahatma Gandhi? Dia mengatakan begini, "Saya menghormati Kristus Anda. Aku menghormati, aku mencintai Kristusmu. Tetapi aku membenci orang Kristenmu." Sudah mengerti? Satu kalimat yang keras saya bilang Gandhi. Dia kagum dengan Kristus. Dia berkata luar biasa nih khotbahnya, kebenarannya, hidupnya, kesalehannya. Tetapi dia membenci orang Kristen. Artinya apa? Hidupnya jauh dari Kristus. Setelah Tuhan ingin hidup kita adalah hidup yang diproses makin serupa dengan Dia. Hidup saudara harusnya seperti sebuah, saudara suka pakai parfum? Saya suka pakai parfum, saya suka sekali. Kalau saudara dekat dengan saya, percayalah, harum baunya saudara. Kok ketawanya begitu? Betul Pak Bagio ya, harum gak dari sana? Harum saudara. Betul saudara. Saudara bayangkan ya, bayangkan, mohon maaf ya. Kalau Anda berjumpa dengan orang kemudian, dia bau apok sekali. Pernah ketemu begitu? Waduh, baunya luar biasa lah. Merusak ruangan, merusak. Kita enggan jumpa dengan dia. Aduh, mau muntah, mual perutnya dan sebagainya. Bukankah hidup kita seharusnya menghadirkan aroma Kristus? Sekali lagi ya, aroma Kristus. Bau surga terasa kuat ketika kau hadir. Orang langsung nangkep. Ini baunya beda nih. Sesuatu yang berbeda sekali. Itulah hidup yang serupa dengan Kristus. Yang terakhir, ketiga saudaraku. Bagaimana kehidupan seorang murid? Hidup yang kemudian menyenangkan hati Tuhan. Sebuah penyembahan yang menyenangkan Dia. Yang ketiga adalah hidup yang berserah penuh. Berserah betul. Kita teruskan ayat yang ke-20 kalimat terakhir. Setelah Paulus mengatakan aku telah mati, bernyatu dengan Kristus, aku hidup, bukan hidupku lagi, bukan hidupku lagi, tapi dalam iman kepada anak Allah. Pertanyaannya seterusnya, anak Allah yang bagaimana? Kita lanjutkan pembacaan kita ayat yang ke-20 bagian bawah. Anak Allah yang telah yang bagaimana? Yang mengasihi aku. Dan kemudian menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, luar biasa. Yesus yang mencintai dengan cinta yang tanpa batas. Dengan cinta yang sampai akhir. Dan kemudian dia menyerahkan dirinya mati. Dia memberikan semua segalanya kepada kita. Permisi tanya saudara sekalian. Yesus memberikan semuanya. Maka saya katakan Anda berhutang kepada Yesus. Betul? Pertanyaannya, apakah Anda bisa membayar hutang tersebut? Bisa? Anda beri banyak persembahan, bisa membayar hutang kepada Yesus? Rajin ke gereja kah? Anda pelayanan? Anda memberikan semuanya sebisa mungkin? Bisakah membayar hutang kepada Yesus? Tidak bisa. Tetapi apakah kita harus membayar hutang tersebut? Nggak mau bayar hutang ya? Hobi kemplang utang ya? Harus bayar bukan? Dengan apa nama bayar? Hutang yang tak mungkin terbayar itu. Hidup yang berserah. Hidup yang surrender. Hanya satu yang Tuhan inginkan apa? Berikan hidupmu. Persembahkan hidupmu. Kita berikan pada Dia. Sudah saya suka dengan satu kata, surrender. Surrender, berserah, berserah. Sudah ini kata yang sangat kuat sekali ketika berbicara tentang discipleship. Seorang murid tidak mungkin hidup tanpa surrender, surrender. Nah, saudaraku, saya akan mengupas poin ketiga ini dengan sebuah pemikiran yang akan menstimulus saudara untuk mendapatkan hal yang baru. Sudah banyak orang-orang Kristen itu hanya dia hanya sekedar berkomitmen. Berkomitmen. Tahu komitmen ya? Saya berjanji, saya bertekad. Oh, itu bagus, bagus sekali. Saya janji mau baca Alkitab tiap hari. Betul? Saya berkomitmen. Ini mau akhir tahun ya. Setelah akhir tahun kan biasanya kita membuat itu namanya apa? Reflection, refleksi. Betul ya? Setelah keluar refleksi lalu membuat sebuah resolusi, betul ya? Enggak pernah begitu ya. Kasihan amat. Begitu saya anjurkan juga ya, akhir tahun buatlah refleksi, mulai memikir, bagaimana tahun ini, apa yang terjadi, hidup saya bagaimana? Kenapa enggak dekat Tuhan? Kenapa saya melawan? Kenapa saya memberontak? Kenapa? Wah, refleksi juga, mulai menemukan banyak hal. Nah, kemudian kita mulai membuat resolusi, bagaimana tahun depan? Wah, kita mulai satu buat satu janji, satu tekad, satu komitmen. Betul? Pertanyaannya, setelah Anda buat satu komitmen, saya janji ikut kebaktian doa. Saya janji membaca Alkitab. Janji tinggal. Jujur sekali jawabannya ya. Betul, saudaraku. Dengar, komitmen itu lemah, saudaraku. Memang bagus kita berjanji sama Tuhan. Kenapa kamu kalah? Kenapa gagal? Kita membutuhkan yang namanya surrender. Berserah. Bukan hanya janji. Tapi betul-betul berserah kepada Dia. Nah, saya akan membuat sedikit perbedaan. Apa itu perbedaan antara komitmen dengan surrender? Sedikit cepat saja ya, saudaraku ya. Perbedaannya sangat kontras, saudaraku. Sangat kontras. Berbicara soal komitmen itu seringkali kita mengatakan what I want to do for God. Sekali lagi ya, apa yang aku ingin lakukan untuk Tuhan. Oke ya, saya janji, saya mau membaca kitab, saya mau rajin ke gereja, saya mau PI. I want to do. Tetapi surrender berbeda. Apa surrender itu? Dia akan mengatakan what God want me. Nah, berbeda, so. Kalau komitmen subjeknya adalah saya mau. Tetapi surrender subjeknya adalah apa yang Allah ingin untuk aku lakukan. Aku tahu Allah ingin aku membaca firman-Nya tiap hari. Berbeda dengan saya mau deh, saya mau baca kitab. No. Saya mau kenapa? Karena Allah mau, Dia merindukan. Berbeda, berbeda. Kita memulai dengan subjek Allah yang merindukannya. Maka saya berserah penuh pada Dia. Tuhan tolong saya untuk melakukan apa yang Kau mau dalam hidupku ini. Aku membawa agenda aku pada agendanya. Itulah surrender. Komitmen berbicara apa? Fokusnya adalah diligent. Saya harus rajin. Rajin kebaktian, rajin paduan suara, rajin besuk. Fokus on your diligence. Jujur saudaraku, kita adalah manusia yang lemah, betul? Kita manusia yang malas. Tadi didoakan, kedaginganmu kuat, betul? Pasti kalah. Kita mengandalkan kekuatan diri, pasti gagal. Tetapi surrender berarti apa? Kita fokus kepada apa? Kepada sebuah kepatuhan, ketaatan Tuhan. Saya betul-betul hidup dalam sebuah ketaatan pada Dia. Yang terakhir jelas, komitmen adalah bicara soal self, diri. Saya. Tetapi surrender berarti apa? Kita berpusatkan kepada Kristus sendiri. Mari kita memiliki kehidupan yang surrender kepada Allah. Tidak mungkin saya hanya komitmen. Gak bisa. Kita lemah. Terakhir, saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah evaluasi singkat kepada saudara tentang level pertumbuhan kehidupan seorang Kristen. Kita ukur sama-sama, di manakah level saudara dan saya hari ini? Ada 4 level tentang pertumbuhan seorang Kristen. Ini level pertama. Saya mohon maaf ya, saya pakai banyak istilah dalam bahasa Inggris, ya, tapi gak apa-apa, gampang kok ini. Pertama itu mengatakan begini, a lot of me. Artinya apa? Gue banget, saya banyak. Pokoknya semua saya. Lihat ini gambarnya. Dari ujung kepala sampai hampir kaki. Saya, semua saya. Tuhan di mana? Little of you, Lord. Tuhan cuma gini aja deh. Nah, ini loh Tuhan. Kalau dulu belum Kristen, semua saya semuanya. Tapi udah Kristen, masa enggak ada Tuhannya. Kan sungkan dong. Ya ada Tuhannya lah. Tuhan dimasukin, di insert. Di mana Tuhan? Di sini. A lot of me. Gua, semua saya. Tuhan kecil. Nah biasanya, ini adalah ciri-ciri orang Kristen yang baru bertobat. Biasanya doanya gimana? Minta. Tuhan berkati usahaku. Tuhan jaga anakku. Tuhan jaga rumahku. Ya, Tuhan kayak satpam ya, suruh jaga pokoknya semua. Tuhan melayani saya. Nah, ini level pertama. Gak apa-apa, kita toleransi. Kita mengampuni orang ini, ya. Barangkali dirimu sendiri itu mungkin ya. Tuhannya kecil, saya yang paling besar. Tapi gak apa-apa, kan anak kecil begitu tuh. Ya, anak kecil, sudah, anak kecil selalu, wah dia maunya saya. Orang tuanya harus melayani dia, harus ngerti dia, memahami. Nah itu, gak apa-apa, itu karena masih kecil. So. Nah yang kedua, setelah dia mulai bertumbuh, dewasa, ya udah mulai mengerti pelayanan, mengerti baca Alkitab, mulai belajar firman, ya dia mulai bertumbuh. Nah level kedua, dia mulai naik. So. Naik gimana? Nah ini bagus nih, mulai maju. Dia mulai mengatakan apa? Some of me, and then some of you, Lord. Bagus ya, maju. Ini mulai apa? Mulai gocap. 50-50. Kalau yang kemarin, gua semua. Banyak Tuhan kecil. Sekarang, sungkan dong, masa Tuhan kecil. Nah, sekarang naik nih, 50-50. Fair kan? Fair dong, adil dong, bagus. Nah yang ketiga, dia mulai naik lagi, mulai kenal Tuhan, dia mulai dekat dengan Tuhan. Aduh, betul juga ya, rasanya masa gocap-gocap, rasanya enggak fair ini. Tuhan kan dia Tuhan, dia berkuasa dong, masa sama-sama dengan saya. Aduh, dia mulai maju lagi yang ketiga. Dia mulai mengatakan apa? Aduh, sungkanlah dengan Tuhan. Masa Tuhan dikasih sama dengan porsi dengan saya. Lalu dia mulai mengatakan apa? A little of me. Apa deh? Saya kecil aja deh Tuhan. Tuhan yang banyak, a lot of you. Lelah kasih kamu yang banyak Tuhan. Saya bertanya, saudara nomor 1, 2, atau 3? Jujur, gereja loh, jangan bohong loh ya. Sekarang Anda di level 1, 2, atau 3? Sungkan jawab ya. Ada pendeta di sini ya. Jawab dalam hati aja deh, enggak apa-apa. Pertanyaan saya kedua, mana yang bagus? Satu, dua, atau tiga? Ini bukan pilkada ya, bukan pilkada, bukan, so, bukan. Satu, dua, atau tiga? Tuhan rindukan level yang keempat. Saya tahu tiga ini bagus. Bagus. Tetapi dia merindukan yang keempat. Dia mengatakan apa? None of me. Tidak ada sama sekali dalam hidupku di mana aku eksis. All of you. Semuanya untuk Tuhan. Ini surrender, saudaraku. Ketika Anda di level ketiga, terlihat bagus. Semua Tuhan, Tuhan. Tapi engkau masih ada, masih eksis. Itu belum surrender. Orang yang berserah. Bukan cuma ngomong di mulut. Bukan hanya menyanyi. I'm surrender all. Betul? Aku berserah. Gampang nyanyi. Pertanyaannya, beranikah kau mengatakan kepada dirimu, none of me. Aku mengkosongkan diriku. Aku mengenolkan diriku. Aku gak ada lagi sama sekali. Hanya Tuhan yang eksis. Itu seorang murid. Berapa sering kita gak rela. Ego kita nonjol banget. Ketika orang singgung kamu, apa yang terjadi? Ketika idemu digagalkan oleh orang lain, ngomongnya gereja, ngomongnya pelayanan, ngomongnya Tuhan, rohani bukan? Bukankah kita masih mau menonjol? Padahal seorang Kristen sejati, seorang murid, dia akan mengatakan none of me. Tidak ada sama sekali. Aku mengkosongkan diri, no. Karena apa? Hanya Kristus yang menonjol. Itulah hidup seorang murid. Surrender. Saya tahu ini bukan perkara mudah. Tidak mudah, saudaraku. Saudara punya anak kecil yang udah besar, berpikir berandai-andai atau membayangkan ketika masih punya anak kecil. Anak kecil suka permen ya, betul ya? Kamu kasih permen sama dia. Atau dia pegang permen. Tangannya pegang permen, bukan? Kemudian saudara mau ambil permen itu toh, ayo kasih mama, kasih mama. Kira-kira dibuka enggak? Anak saya suka sekali permen. Kasih papa. Dia ngomong, bobo yao. Enggak mau dia, disimpan dia. Papa punya lebih bagus kasih kamu ini. Apa respon dia? Kalau kamu punya anak, pernah seperti itu? Mau diambil permennya, dikasih? Ayo buka tangannya, buka tangannya. Dibuka? Buka tangannya? Nah mungkin. Kalau dibuka tangannya, permennya diambil sama orang tua. Genggam terus ya. Betul? Orang tua anak-anak, ini papa punya lebih bagus loh. Punya lebih bagus, mama punya yang bagus. Ibu, tapi buka dulu tangannya. Buka gak tangannya? Nah mungkin. Anak kecil maunya gimana? Tetap genggam, sana ambil. Itu anak pintar, saudara. Sama dengan Tuhan. Tuhan katakan apa? Buka tanganmu. Kamu genggam sesuatu di dalam hidupmu. Kamu genggam. Ngomongnya surrender. Tuhan katakan kalau surrender, buka yo tangan. Buka yo heart. Anda buka? Tuhan katakan, aku punya something lebih besar loh. Lebih bagus. Kamu sembunyikan tangan, tetap genggam. Kamu mau yang baru. Tapi kamu gak rela diambil yang ini. Bukan surrender. Surrender berarti apa? Kamu buka semuanya. Ketika Tuhan katakan buka tanganmu. Saya tahu bukan hal yang mudah. Tapi kamu belajar katakan, iya Tuhan inilah. Kalau harus diambil, ambillah. Sakit Tuhan, sakit. Tapi kau katakan, silakan. Karena tidak ada lagi sama sekali dalam hidupku. Tiga hal Tuhan inginkan perjalanan seorang murid. Inilah kehidupan penyembahan yang menyenangkan Tuhan. lengket dengan Tuhan senantiasa, hidup yang menyerupai Kristus, dan kemudian hidup yang berserah penuh kepada Dia. Oh, ekstra satu lagi ya. Ini kutipan seorang Francis Chan. Ini orang, saya kagum sekali dengan pendeta besar ini. Kalimatnya tajam. Kalimat awal saja dia mengatakan apa? He wants, siapa hidup? Tuhan. Tuhan inginkan all or nothing. Tuhan ingin semuanya atau tidak sama sekali. Sekali lagi ya. Kita banyak jadi orang Kristen hari ini apa yang terjadi? Kita gak mau all sama Tuhan. Kasih Tuhan cuma separuh. Padahal dia ingin apa? Semuanya. Sepenuh-penuhnya. Francis Chan mengatakan, hari ini banyak orang-orang Kristen, pemikiran ide orang Kristen yang dipanggil dirinya Christian, namun dia tidak menjadi devout follower, pengikut yang setia, pengikut yang saleh, pengikut yang sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Itu adalah orang-orang yang absurd. Atau absurd. Yang kagak jelas. Yang kelihatannya sih Kristen ya. Cuman kok begitu ya? Kelihatannya sih ke gereja. Tapi kok aneh ya? Kenapa begitu jauh? Karena dia tidak all kepada Tuhan. Maka Francis Chan mengatakan all atau nothing sama sekali. Semoga Tuhan menolong kita untuk boleh mempunyai kehidupan seorang murid yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengaku dengan jujur bahwa kami belum mencapai apa yang Engkau inginkan. Apa yang Paulus cantumkan dalam kitab suci, barangkali kami mengatakan terlalu berat standar ini. Tetapi sejujurnya bukannya terlalu berat, tapi kami yang tidak rela untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Maka biarlah hari ini di bawah pencerahan akan firman-Mu, kami memohon belas kasih Tuhan, memampukan kami untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, jangan buat kami berhenti di dalam level sekedar member dalam gereja, tetapi kehidupan yang dipersembahkan dengan sungguh adalah hidup kami di dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi biar Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan dan menggemakan firman dalam hati kami. Maka kami ditemukan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup berpadanan dengan firman-Mu. Terpuji nama-Mu, berkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka boleh hidup melimpah di dalam Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.